hands up everybody for MIDI-R Midbus Neural Revolution Remix. Pertama kali ku bertemu denganmu, hatiku tersentuh, ingin dekat denganmu. Tapi ku malu-malu dan aku ragu-ragu saat ku memandangmu, dan aku pun tersipu saat kau memandang. Saat pertama kali waktu ku memandangmu, langsung ada rasa di dalam lubuk hatiku. Wajah cantik jelitamu terukir di benakku, dan aku pun jadi suka saat ku memandangmu. Wajah cantik jelitamu membuatku terpaku, diriku jadi sulit saat kau jauh dariku. Tak bisa terpisah, kamu harus selalu dekatku, karena kau pujaan hati yang bisa memberkati hidupku. Pertama kali ku bertemu denganmu, hatiku tersentuh, ingin dekat denganmu. Tapi ku malu-malu dan aku ragu-ragu saat ku memandangmu, dan aku pun tersipu saat kau memandangku. Cinta pandangan pertama wajah cantik jelitamu membuatku terpaku, diriku jadi sulit saat kau jauh dariku. Tak bisa terpisah, kamu harus selalu dekatku, karena kau pujaan hati yang bisa memikat hidupku. Tak bisa kutahan apa yang kurasakan, ku harus ungkapkan rasa di dalam dada. Memulai kisah cinta denganmu ku impikan, ku ingin tak berdua untuk selamanya. Jelian Pontong.